Artis-artis terpopuler, artis tertopnya Jawa Timur Indonesia. Ada Lala Widi, terus dan ada Elsa Safira. Mitra kerja kita, Soot. Terima kasih banyak kerjasama dari Ramayana Musical Professional Sound System. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk yang lagi menikah kali ini, Sri Wahyuni SPD, putri dari Bapak Santoso sekalian dengan Ibu Suparsih, yang beralamatkan di Desa Purwodadi RT 02 RW 03 Kecamatan Margoyo Sopati Jawa Tengah, bersama seorang suami Bayu Afif Sandria, merupakan putra dari Bapak Bambang Sucipto dan Ibu Suwarni, yang beralamatkan di Desa Purworejo RT 02 RW 01 Kecamatan Margoyo, yang hakiki dengan membentuk keluarga yang betul-betul samawah. Amin amin ya rabbal alamin. All artisnya Monata. Semua baik bukan? gembira kami. Kami dan kamu, kami dan kamu. Hai, apa kabar kamu semuanya? Hai, sudah lama kita tak jumpa. Terima kasih. Hai, kabar baik kamu semuanya? Hai, bagaimana kamu semua? Dengan kami seperti kami gembira juga dengan kamu. Oh, kami menyanyikan lagu-lagu untuk kamu agar hatimu gembira segembira kami. Kami dan kamu, kami dan kamu. Hai, apa semuanya? Hai, sudah lama kita tak jumpa. Hai, kabar baik kami semuanya? Hai, bagaimana kamu semua? Baik bukan? Sebuah lagu sengaja kita persembahkan di hadapan Anda semuanya.